ku memilih Facebook itu sangat sederhana. Orangnya pindah IQ di atas rata-rata. Tak seperti Twitter kritik apa saja. Dari mulai agama sampai mamah muda ya. Kita lanjut saja bar ini ke TikTok. TikTok apa itu, banyak sekali orang mau cari fame. TikTok TikTok FYP apalah tidak jelas. Yang penting masuk FYP apalah. Sebar aibmu saja tidak jelas sekali. Tak seperti Facebook dan YouTube, mereka sangat pintar. Apalagi Facebook ya, IQ di atas 125. Ay, skrt. Ay, shout out to Bester TV. Tak promosi mau 1000 subscriber lagi. Ey. Tak perlu promosi apapun, dengan karya bisa mengguncangkan Facebook. Ya, kita tak main Twitter dan TikTok, karena itu hanya untuk apa ya? Ey. Ini freestyle, jangan marah guys.